Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalhamma ba'd. Ikhwanifuddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Hijr. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-21 sampai yang ke-44 insyaAllah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syai'in. Dan tidaklah sesuatu illa indana khazainuhu, kecuali di sisi kami perbendaharaannya atau simpanan-simpanannya. Wa ma nunazziluhu, dan tidaklah kami menurunkannya illa biqadar ma'lum, kecuali dengan takdir yang telah diketahui. Wa arsalna riyaha lawaqiha, dan kami kirim angin-angin dalam keadaan mengandung sesuatu. Fa anzalna minas samaa'i maa'a, lalu kami turunkan dari langit air hujan. Fa asqainakumuhu, lalu kami memberi kalian minum dengan air itu. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan kalian tidak akan sanggup untuk menyimpannya secara keseluruhan. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit, dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Wa nahnul warithun, dan kamilah yang mewariskannya. Wa laqad alimnal mustaqdimina minkum, sungguh kami mengetahui orang-orang yang dahulu dari kalian. Wa laqad alimnal mustaakhirin, dan sungguh kami juga mengetahui orang-orang yang belakang dari kalian. Wa inna rabbaka wa yashuruhum, dan sesungguhnya Rabbmu lah yang akan mengumpulkan mereka semua. Innahu hakimun alim, sesungguhnya Dia Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin, sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat. Min hama'im masnun, dari tanah yang mudah berubah. Tanah yang mudah berubah, yang basah. Wal janna khalaqnahu min qablu, dan jin kami menciptakannya sebelumnya. Min nar samum, dari api yang sangat panas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat-malaikat, inni khalikum basyara min solsalu min hama'im masnun. Sungguh aku menciptakan manusia dari tanah liat, dari tanah yang mudah berubah dan basah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jika aku telah menyempurnakan ciptaanku itu dan aku tiupkan di dalamnya sebagian dari rohku yang aku ciptakan untuknya, maka hendaknya sujud semua kepadanya sebagai tanda hormat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka seluruh malaikat sujud. Illa iblisa. Kecuali iblis. Aba ayyakuna ma'as-sajidin. Enggan menjadi orang-orang yang sujud. Qala ya iblis. Maka Allah pun berfirman, wahai iblis, malaka alla takuna ma'as-sajidin. Mengapa engkau tidak mau menjadi orang-orang yang sujud? Qala lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min solsalin mimma min hama'i masnun. Iblis menjawab, aku tidak mau sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat, dari tanah yang mudah berubah dan basah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, maka keluarlah engkau dari surga, sungguh engkau termasuk makhluk yang terkutuk. Wa inna alaikal la'anata ila yaumiddin. Dan sungguh engkau layak mendapatkan laknat sampai hari pembalasan. Qala rabbi fandirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Allah Rabbku, berilah aku kesempatan untuk bisa hidup sampai hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal mundharin. Allah berfirman, sungguh engkau termasuk orang yang diberi kesempatan untuk hidup sampai saat itu, diberi waktu tangguh ya. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah diketahui. Qala rabbi, iblis berkata, ya Allah Rabbku, bima aghwaitani, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku. La uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan menghias-hiasi Bani Adam di bumi. La ughwiyannahum ajmain. Dan aku bertekad untuk menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas dari mereka. Kecuali hambamu yang dibebaskan, yang diberi keikhlasan dari mereka. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, ini adalah jalanku yang lurus. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau tidak akan memiliki kekuasaan untuk menggoda mereka. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang sesat. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sungguhnya jahannam adalah tempat yang dijanjikan untuk mereka semua. Laha sab'atu abwabin, neraka jahannam itu memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maqsum, setiap pintu ada bagian yang ditetapkan dari mereka. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih, wa min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazzilu illa biqadari ma'lum. Ay jami'ul arzaqi wa asnaful aqdari la yamlikuha ahadun illallah fa khazainuha biyadihi yu'ti mayyasha'u wa yamna'u mayyasha'u bihasabi hikmatihi wa rahmatihi al-wasi'ati wa ma nunazziluhu ay al-muqaddar min kulli syai'in min matarin wa ghairihi illa biqadari ma'lum fala yazidu ala ma qaddarahu Allahu wa la yanqusu minhu. Tidaklah sesuatu kecuali di sisi kami simpanan-simpanannya, dan tidaklah kami menurunkan kecuali dengan takdir yang telah ditetapkan, yang telah diketahui. Artinya, semua rezeki dan segala macam takdir, tidak ada seorang pun yang mampu memilikinya kecuali Allah. Semua simpanan-simpanan takdir itu di tangan Allah. Allah beri siapa saja yang Ia kehendaki, dan tidak memberi siapa saja yang Allah kehendaki, sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah yang luas. Dan tidaklah kami menurunkannya, yakni takdir segala sesuatu, baik hujan atau yang lain, kecuali dengan takdir yang telah diketahui. Tidaklah bertambah dari takdir yang telah Allah tetapkan, dan juga tidaklah berkurang. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'a fa asqainakumuhu wa ma antum lahu bi khazinin. Ay wasakharna riyaha, riyaha rahmah, talqahus sahaba, kama yalqahud dakarul untha, fayansa'u an dhalikal ma' bi'idnillah, fayuskihillahul ibada, wa mawasiyahum, wa arbahum, wa yabqa fil ardi muddakharan, lihajatihim, wa daruratihim, ما هو مقتضى قدرته ورحمته وما أنتم له بخازنين أي لا قدرة لكم على خزنه على خزنه وادخار على خزنه وادخاره ولكن الله يخزنه لكم ويسلكه ينابيع في الأرض رحمة بكم وإحسانا إليكم. Kami mengirim angin dalam keadaan mengandung sesuatu, lalu kami turunkan dari langit air hujan, lalu kami beri kalian minum dari air hujan itu, dan kalian tidak mampu untuk menyimpannya secara keseluruhan. Artinya kami tundukkan angin, yakni angin rahmat yang mengandung awan. Ya, talqah itu artinya mengawini sebetulnya ya, tapi di sini mengandung awan. Sebagaimana laki-laki mengawini wanita, sehingga muncul dari awan itu air hujan dengan izin Allah. Kemudian Allah beri minum dengan air hujan itu hamba-hambanya, binatang-binatang ternak mereka, dan tanah-tanah mereka. Kemudian tersisa di bumi, tersimpan untuk kebutuhan mereka dan kebutuhan pokok mereka. Itu semuanya sesuai dengan ketentuan takdir dan rahmat Allah. Dan kalian tidak mampu menyimpan air hujan itu. Yakni kalian tidak mampu untuk menyimpan air hujan itu secara keseluruhan. Akan tapi Allah menyimpannya untuk kalian. Kemudian Allah pancarkan mata air dari bumi sebagai rahmat untuk kalian dan sebagai bentuk kebaikan Allah atas kalian. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun wa laqad alimnal mustaqdimina minkum wa laqad alimnal mustakhirin wa inna rabbaka wa yasurhum innahu hakimun alim. Ay huwa wahdahu la syarika lahu alladhi yuhyil khalqa minal adami ba'da allam yakunu syai'a madkura wa yumituhum li'ajalihim allati qaddaraha wa nahnul warithun kaqawlihi inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna yirja'un walisa dhalika bi'azizin wala mumtani'in alallahi فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما تفرق من أجزائهم وهو الذي قدرته لا يؤجزها مؤجز فيعيد عباده خلقا جديدا ويصرهم إليه إنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وَيُنْزِلُهَا مَنَازِلَهَا وَيُجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّا. Sungguh kamilah yang menghidupkan, kamilah yang mematikan, kamilah yang mewariskan. Sungguh kami mengetahui orang-orang yang dulu dari kalian, dan kami juga mengetahui orang-orang yang belakang dari kalian. Sesungguhnya Rabbmu yang bisa mengumpulkan mereka semua. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Artinya hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya yang bisa menghidupkan makhluk yang asalnya tidak ada, yakni setelah mereka sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah mematikan mereka setelah sampai ajalnya yang telah Allah takdirkan. Dan kamilah yang mewariskan. Seperti dalam firman Allah yang lain, sungguh kamilah yang mewariskan bumi dan yang ada di atasnya. Dan kepada kamilah mereka semuanya dikembalikan. Hal itu tidaklah berat dan tidaklah mustahil bagi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui siapa-siapa yang dulu dari makhluknya dan siapa-siapa yang belakangan dari mereka. Allah juga mengetahui berkurangnya tanah-tanah mereka Allah mengetahui terpisahnya bagian-bagian mereka. Dialah Allah yang takdirnya, yang kekuasaannya tidak bisa dilemahkan oleh yang melemahkannya. Dan Allah mampu mengembalikan hamba-hambanya itu menjadi makhluk yang baru dan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, membalas setiap orang yang beramal sesuai dengan amalnya. Kalau baik, dibalas baik. Kalau jelek, dibalas jelek. Walaqad khalaqnal insana min solsolin min hama'in masnun ila qawlihi laha sab'atu abwab likulli babi minhum juz'un maksum. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat, dari tanah yang mudah berubah dan basah, sampai pada firman Allah, neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. Setiap pintu ada bagian tersendiri untuk mereka. Yadkur ta'ala ni'matahu wa ihsanahu ala abina Adam alaihi salam wa ma jara min aduwihi iblisa. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya dan kebaikannya kepada bapak kita Adam alaihissalam, dan apa yang terjadi dari musuhnya yang iblis. Wa fi dhamni dhalika at-tahdhiru lana min syarrihi wa fitnatihi. Adapun yang bisa diambil dari itu ialah peringatan bagi kita dari kejahatan dan fitnah iblis. Faqala ta'ala walaqad khalaqnal insana ay Adam alaihi salam min solsolin min hama'in masnun ay min tinin qad yabisa. Ba'dama khamira hatta sara lahu solsolah wa saut kasautil fakhar wal hama'al masnun at-tin al-mutaghayyir launuhu wa rihuhu min tuli maqsihi. Sungguh kami telah menciptakan manusia, yakni Adam alaihi salam, dari tanah liat, dari tanah yang mudah berubah, yang asalnya basah, yakni dari tanah yang sampai kering setelah memerah sampai menjadi tanah liat dan ada suaranya seperti suara tembikar, ya, suara al-hama al-masnun adalah tanah yang berubah warnanya dan baunya karena sudah terlalu lama enggak kepake. Wal jan wa huwa abul jan ay iblis khalaqnahu min qablu min qabli khalqi adam min nar samum ay min nar syadidatil hararah. Dan bangsa jin yang dimaksud ialah abul jan, bapaknya jin, yakni iblis. Kami telah menciptakannya sebelum menciptakan Nabi Adam dari api yang sangat panas, yakni api yang sangat panas. Falamma aradallahu khalqa Adam qala lil malaikah. Ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, inni khaliqun basyara min solsali min hama'i masnun, fa'idha sawaituhu jasadan taman, wa nafaktu fihi min ruhi, faqa'u lahu sajidin, famtathalu amr rabbihim, fasajadal malaikatu kulluh majma'un. Ta'kidun ba'da ta'kidin liyadula ala annahu lam yatakhallaf minhum ahad wa dhalika ta'ziman li amrillah wa ikrama li adam haitsu alima ma lam ya haitsu ulima ma lam ya'lam haitsu alima ma lam ya'lam. Sungguh aku menciptakan manusia dari tanah liat, dari tanah yang sudah berubah. Jika aku sudah menyempurnakannya menjadi jasad yang sempurna, dan aku meniupkan rohku ke dalamnya, roh yang aku ciptakan ke dalamnya, maka hendaknya kalian sujud kepadanya. Lalu malaikat melaksanakan perintah Rabbnya. Semua malaikat sujud. Ini taukid setelah taukid. Ikulluhum sudah taukid, ditambah lagi jema'un taukid. Untuk menegaskan bahwa tidak ada satupun malaikat yang menyelisih perintah Allah. Karena mereka mengagungkan perintah Allah. Memuliakan Nabi Adam. Karena Nabi Adam mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Illa iblis aba'ayakuna ma'as-sajidin. Wa hadhihi awwalu adawatihi li Adam wa dhurriyyatihi. Qala Allah, ya iblis, ma laka alla takuna ma'as-sajidin? Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min solsalin min hama'in masnun. Fastakbara 'ala amrillah wa abda al-adawata li Adam wa dhurriyyatihi wa 'ajaba bi ansirihi. Wa qala ana khairun min Adam. Kecuali iblis tidak mau sujud. Dan ini merupakan pertama kali permusuhannya terhadap Adam dan keturunannya. Allah Ta'ala berfirman, wahai iblis, mengapa engkau tidak mau sujud? Iblis berkata, aku tidak mau sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat, dari tanah yang sudah berubah. Iblis pun sombong, tidak mau melaksanakan perintah Allah, bahkan menampakkan permusuhan terhadap Adam dan keturunannya. Iblis merasa kagum dengan bahan penciptaannya. Iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam. Qala Allahu mu'aqiban lahu ala kufrihi wastikbari fakhraj minha fa innaka rajim ay matrudun mub'adun min kulli khair wa inna 'alaikal la'nah ay ad-dam wal 'ib wal bu'du an rahmatillah ila yaumiddin fa fiha wa ma asbaha dalilun ala annahu yastamiru ala kufri wa bu'dihi al khair. Allah Ta'ala pun menghukum iblis karena kekafiran dan kesombongannya. Keluarlah engkau dari surga. Sungguh engkau adalah makhluk yang terkutuk, yakni dijauhkan dari segala kebaikan. Sungguh engkau layak mendapat laknat, yakni celaan dan cacat. Dan jauh dari rahmat Allah sampai hari pembalasan. Di dalam ayat ini atau yang serupa dengannya menunjukkan dalil bahwa iblis akan terus kafir dan terus jauh dari kebaikan. Qala rabbi fa'andirni ay amhilni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum. Walaysa ijabatu wa'idi du'aihi karamatan fi haqqih wa innama dhalik imtihanun wa ibtila'un minallahi lahu wal ibad liyatabayyana as-sadiq alladhi yuti'u maulahu tuna aduwih mimma laysa kadhalik wa dhalika khaddarna minhu ghayata tahdir wa syarhalana may yuridu minna. Iblis berkata, ya Allah Rabbku, beri aku waktu tangguh, yakni biarkan aku hidup sampai hari mereka dibangkitkan. Maka Allah pun berfirman, sungguh engkau diberi waktu tangguh, hidup sampai waktu yang diketahui. Allah mengabulkan permintaan iblis, bukan berarti memuliakan haknya iblis. Sesungguhnya itu hanyalah ujian dari Allah untuk iblis dan hamba-hamba Allah yang lain, agar semakin jelas orang yang jujur yang mau mentaati Allah dan siapa yang justru mentaati musuhnya yang tidak jujur. Demikianlah Allah memperingatkan kita dari bahaya iblis dengan peringatan yang sangat dalam dan menjelaskan kepada kita apa sebetulnya keinginan iblis terhadap kita. Qala rabbi bima awwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi ay uzayyinu lahum ad-dunya wa ad'uhum ila itharha alal ukhra hatta yakunu munqadina li kulli ma'siyatin. Ya Allah Rabbku, karena engkau sudah menyatakan aku sesat, maka aku akan menghias-hiasi manusia di muka bumi ini. Aku menghiasi mereka dunia ini. Aku mengajak mereka untuk lebih memilih dunia daripada akhiratnya, supaya mereka tunduk untuk melakukan setiap kemaksiatan. Walauwiyannahum ajma'in ay asudduhum kullahum anis syaratil mustaqimin illa ibadaka minhumul mukhlasin ay alladina ahlasatuhum wastab ahlastahum wastabaitahum liikhlasihim wa imanihim wa tawakkulihim. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Aku akan menghalangi mereka semua dari jalan yang lurus, kecuali hambamu dari mereka yang diberi keikhlasan, yakni orang yang engkau beri keikhlasan, orang yang engkau pilih untuk keikhlasan mereka, karena keikhlasan mereka, keimanan mereka dan tawakal mereka. Qala Allah Ta'ala, hadza siratun alayya mustaqim ay mu'tadil musil ilayya wa ila dari karamati inna ibadi laysa laka alaihim sultan tumiluhum ila ma tasha min anwa'i dalalati bisababi ubudiyatihim li rabbihim wa anqiyadihim li awamirihi a'anahumullahu wa asamahum minasyaitan. Allah berfirman, ini ialah jalanku yang lurus, yakni yang lurus yang bisa menyampaikan hambaku kepadaku ke negeri kemuliaanku. Sesungguhnya hambaku, tidaklah engkau mampu menguasai mereka. Engkau tidak akan mampu menyimpangkan mereka untuk melakukan apa yang kamu kehendaki dari berbagai macam kesesatan. Dengan sebab mereka beribadah kepada Rabbnya, tunduk kepada perintah-perintahnya, maka Allah akan menolong mereka dan menjaga mereka dari syaitan. Illa manittaba'aka faradiya biwalayatika wa ta'atika badalan min ta'ati rahman minal ghawin wal ghawi bidurasid fawalladhi arafal haq wa ta'akahu wa dhal alladhi ta'akahu min ghayil ilmin min nubih. Kecuali orang yang mengikutimu, yang ridho untuk menjadikanmu sebagai teman, yang mentaatimu sebagai ganti taat kepada Ar-Rahman dari kalangan orang-orang yang sesat. Al-Ghawi itu adalah orang yang tidak terbimbing, yaitu dia tahu kebenaran tapi malah ditinggalkan. Kalau yang Abdal ialah orang yang meninggalkan kebenaran tanpa ilmu tentang kebenaran itu. Wa inna jahannama la mau'idum ajmain. Ai iblis wajunudihi la sabatu abwab kullu babin asfar min al-akhar likulli babin minhum ay min atba'i iblis juz'un maqsum bihasab ya'malihim. Qala Allah Ta'ala faqubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un. Sesungguhnya jahanam ada tempat yang dijanjikan untuk mereka semua, yang iblis dan tentara-tentaranya. Jahanam memiliki 7 pintu. Setiap pintu lebih bawah daripada yang lain. Setiap pintu ada bagian dari mereka, yakni dari pengikut iblis. Ada bagian yang telah ditetapkan sesuai dengan amal mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, mereka pun ditelungkupkan ke dalam jahanam. Dan juga orang-orang yang sesat, yakni tentara-tentara iblis semuanya. Wallahu Ta'ala a'lam. Nah, kita sampaikan fawaidnya setelah adzan isya. Nah, tuh. Setelah kita baca ayat yang ke-21 sampai 44, juga kita baca penjelasan tafsirnya dari tafsir As-Sa'di, maka kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. قوله تعالى إلا بقدر معلوم فيه الإيمان بالقدر وأنه لا يزيد ولا ينقص mengenai firman Allah Ta'ala illa baqdari ma'lum, semuanya itu dengan takdir yang telah diketahui. Ini terdapat keterangan tentang iman dengan takdir Allah. Dan takdir Allah itu tidak bertambah, tidak berkurang. Sudah paten. Ya. Sehingga kita gak usah resah, gelisah. Karena takdir kita ini sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Semua yang terjadi di alam semesta ini sudah ditakdirkan semua oleh Allah. La yazidu wa la yanqus. Termasuk rezeki kita juga begitu. Sudah ditetapkan. La yazidu wa la yanqus. Enggak bisa tambah, enggak bisa kurang. Kita tugasnya berusaha yang terbaik. Tapi keputusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-fa'idatu as-saniyah. قوله تعالى وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ Makna lawakihah hawamil. Li'annaha tahmilul ma'a wat-turaba والسحابة والخير والنفع معنى لواكها حواملة لأنها تحمل الماء والتراب والسحابة wal khaira wan naf'a. Dan kami mengirim angin-angin itu lawakih dalam keadaan mengandung sesuatu. Lawakih itu maknanya hawamil, mengandung sesuatu. Nah, angin yang dikirim oleh Allah mengandung sesuatu, yakni mengandung air, mengandung tanah, mengandung awan, mengandung kebaikan dan manfaat. Al-faidatu as-salisah. Fiha بيان قدرة الله تعالى بإنزال المطر وفي إحياء الموتى وفي إماتة الأحياء dalam ayat-ayat ini terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan air hujan, dengan menghidupkan yang mati, dengan mematikan yang hidup. Semuanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu ar-rabi'ah. Fiha bayan annal insana khuliqa min salsalin min hama'in masnun. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya manusia itu diciptakan dari sol-sol. Ini sol-sol, ada yang mengatakan atin al-yabis. Tanah liat yang kering. Ada yang mengatakan sol-sol itu atinu al-muntinu. Pakai tak yang kedua. Atinu pakai tak, al-muntinu pakai tak. Tanah yang bau. Tahu ya? Kalian pernah mencium tanah yang baunya kayak enak, ya. Nah. Ada juga yang mengatakan sol-sol itu adalah tinun hulito biromal. Tinun hulito biromalin. Itu tanah yang dicampur dengan apa ini? Ramal. Kerikil. Min hama'in masnun. Dari tanah hama masnun. Ini hama. Itu atinul aswad. Al-mutaghayyir arih. Di tanah hitam. Yang baunya telah berubah. Jadi busuk. Ini masnun, ada yang mengatakan al-mutaghayyir ar-ra'ihah. Ini berubah baunya. Jadi hama itu tanah hitam, masnun yang berubah baunya. Berubah baunya jadi enggak enak ya, jadi busuk. Naam. Ini mengingatkan kepada kita bahwa asal muasal penciptaan manusia itu dari sesuatu yang apa ini? Rendah ya. Supaya tidak sombong. Al-faidatu al-khamisah. Nah. Fiha bayan annal janna khuliqa min nar samum. Dalam ayat-ayat itu juga disebutkan keterangan bahwa jin itu diciptakan dari api yang sangat panas, minar samum. Wal muradu bil jan fi tilkal ayah abul jan wa huwa iblis la'anahullah. Yang dimaksud dengan al-jan dalam ayat itu adalah abul jan, bapaknya jin, yakni iblis la'anahullah. Baik, al-fa'idatu as-sadisah. Fiha bayan annal malaikata khuliqu li ta'atillahi ta'ala. Fala maksiata fihim. Dalam ayat-ayat itu menunjukkan bahwasanya malaikat-malaikat itu diciptakan untuk mentaati Allah Azza wa Jal, sehingga tidak ada kemaksiatan di kalangan mereka. Jadi mereka ditugasi untuk apa ini? Taat terus ya. Nah. Al-faidatu as-sabi'ah. Qauluhu ta'ala illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin. Fiha bayanun anna iblisa istakbar, ala amrillahi, falidhalika qila anna aslal kufri al kibr mengenai firman Allah Subhanahu wa taala illa iblis aba yakuna ma'as sajidin, kecuali iblis enggan menjadi orang yang sujud. Ini menjelaskan bahwa iblis sombong, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Maka dikatakan asal kekufuran itu ialah kesombongan. Jadi orang-orang yang kafir itu apapun jenis kekufurannya, dasarnya ialah apa ini? Al-kibr. Kesombongan. Apa itu? Menolak al-haq dan meremehkan orang lain. Iblis menolak al-haq dan meremehkan siapa ini? Adam. Al-faidatu as-sabi'ah as-thaminah. Al-faidatu as-thaminah qawluhu ta'ala qala fakhruj minha fa'innaka rajim. Fihi dalilun ala anna iblis sayastamiru ala kufrihi wa bu'dihi minal khair. Mengenai firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, maka keluarlah wahai iblis dari surga. Sungguh engkau adalah makhluk yang terkutuk. Rajim, terkutuk. Dalam firman Allah ini menunjukkan dalil bahwasannya iblis pasti akan terus menerus di atas kekufurannya. Dan dijauhkan dari kebaikan. Karena sudah langsung dicap oleh Allah. Fa'innaka rajim, makna rajim itu matrud mub'ad min kulli khair, dijauhkan dari segala kebaikan. Jadi gak akan ada ceritanya iblis taubat insaf terus masuk Islam. Nah, tidak, iblis akan terus seperti itu. Nah, karena Allah Ta'ala sudah menyatakan fa innaka rajim. Al faidatu atasi'ah. Qauluhu ta'ala Qala fa innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum. Naam. Fihi dalil ala anna iblis la yamutu ila yaumil qiyamah. Wahada laisa karamatan fi haqqihi. Wahada laisa karamatan fi haqqihi. Wa innama dhalika imtihanun wabtila'un minallahi lahu walil ibad. Wa innama dhalika imtihanun wabtila'un minallahi lahu walil ibadi. Mengenai firman Allah Ta'ala, qala fa innaka minal mundharin, Allah berfirman, sungguh engkau wa iblis akan diberi waktu tangguh, enggak mati-mati, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang diketahui, yakni hari kiamat. Ini merupakan dalil bahwasanya iblis tidak mati sampai hari kiamat. Tapi ini bukan kemuliaan untuk iblis. Ini adalah semata-mata ujian dari Allah untuk iblis dan untuk hamba-hamba Allah yang lain. Nah, ingat ya, iblis bukan bangsa jin secara umum. Jin mati, ya, yang gak mati sampai hari kiamat itu iblis, Abul Jan, bapaknya jin. Di anak-anaknya mati, ya, nah, istrinya mati. Taib, hanya iblis, seorang diri. Iblis cuma satu. Yang lainnya itu anak keturunannya, ya. Yang enggak mati sampai hari kiamat itu cuma iblis. Baik. Jangan berharap ketemu iblis ya. Nah, para kok diberi kesempatan hidup terus sampai hari kiamat, itu bukan berarti iblis dapat kehormatan panjang umur gitu ya, bukan. Tapi itu semata-mata ujian dari Allah untuk iblis agar tambah sesat, ya, biar nanti adabnya semakin apa ini berat, juga untuk hamba-hamba Allah yang lain sebagai ujian keimanan mereka. Nah, al-faidah tuh Al-Asyirah. Qauluhu Ta'ala, qala Rabbi bima aghwaytani. Qala Rabbi bima aghwaytani. Fihi dalilun ala anna iblisa yu'minu bi rububiyatillahi. Wahuwa khairan min Fir'aun. Wa amsalihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, qala iblis berkata, "Rabbi, ya Allah Rabbku, bima awaitani, dengan sebab engkau telah menetapkan aku sebagai orang yang sesat." Nah, ini terdapat dalil bahwasanya iblis itu mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah itu Rabb-nya. Mengimani adanya Tuhan. Ya. Nah, maka iblis lebih baik daripada Fir'aun atau yang semisalnya yang mengingkari adanya Tuhan. Nah, orang-orang ateis, komunis yang anti Tuhan itu keyakinannya lebih jelek daripada iblis. Al-fa'idatu al-hadiyata asrah. Fa'idah yang ke-11. Qauluhu ta'ala, la'uzayyinanna lahum fil ardi. La uzayyinanna lahum fil ardi. Fihi dalilun ala anna min makayidil iblisa, ala anna min makayidi iblisa Itharud dunya. Itharud dunya alal akhirah. Nah, terkait dengan firman Allah Ta'ala, iblis berkata, sungguh aku akan menghias-hiasi bumi atau dunia untuk mereka. Terdapat dalil bahwasanya termasuk tipu daya iblis adalah lebih memilih dunia daripada akhirat. Jadi orang itu kalau prinsipnya itu lebih memilih dunianya daripada akhirat, apalagi meninggalkan akhirat, maka ini telah jatuh dalam perangkap iblis. Allahul musta'an. Naam. Al-faidatu ats-tsaniyatu asrah. Qauluhu ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Fihi dalilun ala anna iblis laisa lahu sultanun. Alal muwahhidin. Al-muttabi'in. Firman Allah Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang engkau beri keikhlasan untuk mereka. Ada dalil yang menunjukkan bahwasannya iblis tidak akan mampu menggoda orang-orang yang diberi oleh Allah keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang bertauhid, ya. Nah, itu orang-orang yang bertauhid dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ij'alana minal mukhlasin. Amin. Al-fa'idatu ats-tsalitsata asra. Qawlu ta'ala laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum. Fihi bayanun ala anna jahannama laha sab'atu abwab. Kullu babin asfala min al-akhir. Qala Ibn Jarir rahimahullah. Laha sab'atu abwabin. Laha sab'atu abwabin. Awaluha jahannam. Awaluha jahannam. Thumma ladha. Thumma ladha. Thumma al-hutamatu. Thumma al-hutamatu. Thumma as-sa'iru. Pakai ain. Thumma saqar. Thumma al-jahim. Thumma al-hawiyatu. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala laha sab'atu abwab, neraka jahanam itu punya 7 pintu. Di kulli babin minhum juz'un maqsum, masing-masing pintu dihuni oleh mereka dengan bagian yang telah ditentukan. Ayat ini atau firman Allah ini menunjukkan dalil atau keterangan bahwa neraka jahanam itu punya 7 pintu. Setiap pintu lebih rendah daripada yang lain. Itabah lama, tabah rendah, ya. Semacam tingkatan neraka, ya. Berkata Ibnu Jarir rahimahutaala, neraka jahanam itu punya 7 pintu. Pintu yang pertama disebut pintu jahanam. Kemudian pintu yang kedua disebut pintu lada. Kemudian ketiga disebut pintu al-hutamah. Yang keempat disebut pintu as-sa'ir. Yang kelima disebut pintu saqar. Yang keenam disebut pintu al-jahim. Yang ketujuh disebut pintu al-hawiyah. Nah, jadi masing-masing ada penghuninya sesuai dengan amalannya. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.